Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat hang dimanapun antum berada, hayyakum Allah wa iyyakum. Sallallahu an yutiba masa'akum wa sabahakum kama nas'alullaha azza wa jal an jama'ana fi hadhihi sa'atil mubarak insya'Allah li ta'atih. Nas'alullaha jalla wa'ala an yajma'ani wa iyyakum ma'a sayyidid du'ah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi jannatih wa dara muqamatih yawma an nalqah. Fallahu wali dhalika wa maulah. Tayyib, ikhwan semua dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dapat mendengarkan siaran kami pada kali ini, semoga rahmat kasih sayang Allah selalu menyentuh kita semua. Cobaan dan bala Allah jauhkan dari kita. Tidaklah satupun yang ditimpa musibah kecuali Allah ringankan, Allah jauhkan daripadanya. Siapa yang sakit Allah sembuhkan di antara kita, ataupun yang punya hajah Allah berikan padanya dalam rangka ketaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal iman, nasallallahu alaihi wa lakumul khair. Judul yang akan kita lanjutkan kajian kita, tetap kita lanjutkan insyaallah pada dari kitab Tajridut Tauhidil Mufid yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Maqrizi, yang terkenal dengan Al-Imam Al-Maqrizi pada yang wafat pada tahun 845 Hijriah rahimahullah ta'ala, dan juga ditakdim, dikomentari serta ditahqiq dan diteliti ulang oleh Asy-Syeikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah ta'ala. Pada kali ini insyaAllah, ini tema juga bagian yang kita lanjutkan adalah Aslul Dalal wa Mansya'uh, yakni sumber-sumber kesesatan, asal usul kesesatan manusia itu sendiri. Setelah kita banyak berbicara pada muallif rahimahullah pengarang, membahas tentang pembagian syirik, contoh-contoh syirik, maka begitu sudah banyak perjalanan kita tentang contoh-contoh syirik, maka beliau ingin memberikan semacam kesimpulan bahwa berbagai bentuk kesyirikan dan dzunub, dosa-dosa itu sendiri sebenarnya, dan penyimpangan-penyimpangan itu, kalau kita ingin mengambil garis merahnya, benang merahnya, itu ada pada dua hal. Maka beliau mengatakan, wa'lam annaka idza ta'ammalta jami'a tawa'if ad-dhalali wal bid'ah wajadta asla dhalalihim rajan ila syai'ain. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya anda apabila mau berpikir secara jernih, memikirkan dengan baik, ternyata seluruh firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat dan kelompok-kelompok bid'ah itu, kalau kita mengadakan penelitian secara komprehensif dan berkesinambungan dan secara berdasarkan tinjauan syar'i, dalil-dalil yang sharih, dalil-dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahihah, ternyata kita dapatkan sumber-sumber dan asal-muasal kesesatan mereka kembali kepada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau rahimahullah, adh-dhannu billahi dhannas-sau, yakni menyangka kepada Allah, mempersangkakan kepada Allah dengan persangkaan yang buruk, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Artinya kalau dia dibuat Allah subhanahu wa ta'ala miskin, dia kira memang dia tidak pantas miskin. Dia lihat orang lain kaya, menurut dia, dia yang sepantasnya kaya. Itu contoh-contoh su'udzan saja maksud kita. Lalu kenapa munculnya berbagai firqah, agama-agama, sekte-sekte, ajaran-ajaran yang kufur dan ajaran-ajaran yang sesat itu? Ini dia karena su'udzanni billahi azza wa jal. Yang kedua, lam yaqduru ar-rabb haqq qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan dan pemuliaan yang sebenar-benarnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pada dua hal ini yang jadi titik permasalahan. Oleh karena itu mereka selalu, imma mereka sudah tahu itu tapi acuh tak acuh, seolah-olah tidak mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun su'udzan. Maka banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, afahasibtum, apakah kalian mengira, untuk membantah sakwa sangka su'udzan dari manusia dan hamba, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, apakah kalian hambaku mengira bahwa kami menciptakan kalian adalah untuk main-main saja, tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan, tanpa, yakni hanya untuk makan minum saja, dan bahwa kalian tidaklah kembali kepada kami? Inilah su'udzan. Nah, masih banyak lagi firman Allah yang mengajak berpikir otak manusia itu sendiri. Maka tidaklah dikatakan seseorang itu mengagungkan Allah sebaik-baik pengagungan ketika seseorang itu mengiktikadkan, menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus rasul, seorang rasul pun ke dunia ini, dan Allah tidak menurunkan kitab. Akan tetapi dia kira bahwa tarakal khalqa suda, sungguh ini adalah keburukan, su'udzan, dan juga ini ada termasuk tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dia kira tidak mengutus rasul dan tidak menurunkan Alkitab, membiarkan manusia begitu saja sia-sia diciptakan tak runda, dan wa khalaqahum abatha, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka untuk yakni main-main saja, maka ini sungguh kejahilan. Berapa banyak ini ada pada manusia, kalaupun tidak diucapkan dengan lisannya, tapi lisanul hal, keadaan dia mengatakan seperti itu. Enggak, kita untuk makan minum aja kok, itu para rasul dan nabi, Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan, ditaruh di belakang punggung-punggung mereka. Al-Quran itu turun kemulai dari kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Al-Quran semua, kajian-kajian agama itu semua bagi dia, ah itu adalah urusan Hawamish, putnot, masalah kalau ada orang meninggal butuh diyasinkan, udah selesai. Ini adalah su'udzan. Seolah-olah Allah SWT tidak menciptakan ini untuk sebuah risalah dan misi tertinggi, hikmah. Maka Allah SWT mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, apakah kalian memang mengira seperti itu, kiraan yang busuk, yang tidak berdalil? Di depan kalian banyak hujjah yang mematahkan keyakinan tersebut, bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan main-main, bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Ini adalah orang yang su'udzan billahi azza wa jal. Maka dia berleha-leha, enggak ada perintah, enggak ada larangan, udah salat enggak, zakat enggak, puasa enggak, haji enggak. Apa yang ini? Oh, kalau perintah PT. Oh, kalau direktur yang nyuruh. Oh, kalau masalah uang. Kalau itu tak boleh terlambat. Kalau arqan saminan, kalau paha yang penuh dagingnya, dikejar itu. Kalau emas dan perak, biarpun di belakang tujuh lapis, yakni bukit, dikejar ke sana, karena di sana ada onta-onta yang penuh dengan daging-daging. Ini sungguh mereka su'udzon dan tidak mengagungkan Allah sebaik-baik seharusnya mengagungkan. Betapa tidak ikhwata liman rahimakumullah, apabila ada satu seorang hamba, seorang manusia di hadapan kita, dia berbuat tanpa ada hikmah, tanpa ada gunanya, lalu kita mengatakan perbuatan kamu itu tidak ada gunanya, tidak ada yang setuju satu pun dari makhluk ini. Ngapain selalu belajar? Kalau dia belajar, ya biar pintar, tambah ilmu, cari skill. Nah, ada gunanya itu? Pasti dia tuduh lo gila. Kalau kita katakan kepada seorang guru, entah apa ngajar, pasti dia akan ini. Maka disepakati bahwa seorang manusia yang mempunyai pekerjaan yang sia-sia, yang tanpa ada gunanya, tanpa ada manfaatnya, maka itulah manusia yang gila, gak ada otaknya. Inilah yang dipersangkakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dituduhkan mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mau serius untuk sholat. Harta-harta yang menumpuk udah gitu saja, mengejar pangkat saja namanya. Maka mereka itu su'udzanni billahi azza wa jal. Itu yang pertama. Contoh pertama, contoh su'udzan, buruk sangka. Dan contoh lam yaqduru Allah haqqa qadrih. Kalau kita dapatkan diri kita, berarti malas ibadah. Ajaran-ajaran Rasulullah itu adalah ajaran tidak pantas dituduhlah ajaran keras. Ajaran cemana? Ketika Rasulullah mengharamkan musik, ketika Rasulullah mengharamkan yakni kain sutra, mengharamkan emas untuk laki-laki, enggak apa-apalah. Maka itu artinya mereka seolah-olah secara lisan, kalaupun tidak lisan mereka, keadaan mereka mengatakan itu kan, mana ada Allah mengutus Rasul, mana ada Allah membuat perintah dan larangan. Itu jadinya. Barakallahu fikum jami'an. Fa'tabiru ya ulil afsar. Yang kedua, wala qadarahu haqqa qadrihi man nafa'umu maqadratihi wa ta'alluqaha bi af'ali ibadihim min ta'atihim wa ma'asihim wa akhrajahuma an khalqihi wa qudratih. Contoh kedua, orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pengagungan, padahal keagungan Allah itu tiada batas. Miliknya langit dan bumi, dunia dan akhirah, ajal dan seluruh manusia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwal aliyul kabir. Allah itu tinggi dan Allah besar. Tinggi zat Allah, tinggi kekuasaan Allah, tinggi semuanya. Al-kabir, kabir juga zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berkata Imam Al-Maqrizi rahimahullah, wala qadrah, tidaklah dikatakan orang yang mengagungkan Allah dan berhusnudzan orang yang menafikan keumuman qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk terhadap perbuatan hamba, baik dalam hal ketaatan dan kemaksiatan mereka, dan mengeluarkan ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan hamba, perbuatan-perbuatan hamba, mereka keluarkan dari keumuman qudrah Allah Subhanahu wa taala terhadap yakni makhluknya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut mereka ada kelompok-kelompok seperti ini. Seperti mereka adalah yakni Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak mempunyai perbuatan, Allah tidak mempunyai sifat, Allah tidak mempunyai nama. Demikiannya Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah punya nama tapi tidak mempunyai sifat. Kalau nama Allah itu Sami', mendengar, tetapi Allah tidak bisa mendengar. Alangkah buruknya mereka. Jadi kata mereka, sebagian mereka, perkosa saat ini, Allah tidak tahu apa yang dilakukan hamba kecuali setelah mereka lakukan. Berarti mereka menafikan keumuman kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Ini orang yang tidak mengagungkan Allah sebaik-baik pengagungan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala qadarallaha haqqa qadrihi addadu haula'i alladhina qalu innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma lam yaf'alhu. Dan juga tidak dikatakan orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pengagungan orang yang kebalikan daripada firqah yang sebelum ini yang disebutkan tadi, yang mereka mengatakan menafikan keumuman kekudrah dan kekuasaan Allah SWT kepada makhluk, seolah tidak ada campur tangan Allah terhadap mereka, bahwa manusia bebas tanpa ada kekuasaan Allah terhadap manusia. Mereka mau bermaksiat, mau taat, mau mati, mau hidup, mereka seolah tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala ke situ. Itulah firqah yang sesat yang pertama. Ada pula sebaliknya, kelompok yang kedua. Kalau tadi adalah yakni fallah musta'an, kalau yang kedua ini sebaliknya, bahwa kata mereka Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya terhadap apa yang dia tidak lakukan, akan tetapi Allah menyiksanya padahal itu adalah perbuatan Allah. Artinya apa? Mereka mengatakan bahwa manusia ketika melakukan kemaksiatan, Allah membuat dia seperti itu. Allah yang membuat dia, Allah yang melakukannya. Dia itu manusia itu hanyalah bagaikan karrisyati fi mahabbir rih. Bagaikan yakni kapas atau bagaikan sayap burung atau apa dikatakan bulu burung yang diterbangkan angin ke kiri, ke barat, ke kiri, ke timur, ke kanan, ke atas, bawah, sesuai dengan angin. Dia tidak mempunyai daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Manusia dinafikan dari manusia itu masyiah, keinginan, kehendak, semuanya kehendak Allah membuat dia. Maka manusia itu hanya bagaikan orang yang ditawan, yang diikat, mau dilemparin, mau diapain, terserah orang. Itulah manusia itu. Kemudian Allah mengancam, memasukkannya ke dalam neraka gara-gara perbuatan Allah juga. Ini pun su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu tadi tidak ada campur tangan Allah, yang kedua ini malah kemaksiatan pun Allah yang menetapkan dia dan Allah mengazabnya berdasarkan itu. Maka ini pun su'udzan, berburuk sangka dan rusak. Itulah orang-orang murji'ah yang mereka fallah musta'an, tidak menjadikan amal sebagai yakni bagian dari iman. Kalau seandainya ikhwatal iman secara logika saja, mustahil seorang tuan memaksa budaknya untuk melakukan sesuatu pekerjaan lalu dia menyiksanya gara-gara perbuatan yang dia perintahkan sendiri. Mustahil ada tuan kayak gitu. Bagaimana mungkin hal itu muncul dari Allah A'dalul adilin, Allah yang maha adil, yang la yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi, Rabbmu tidak menzalimi siapapun hambanya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, itu contoh yang ketiga. Maka orang yang mengatakan seperti ini, syarrun min ashbahil majus al-qadriyatul adhallin. Maka keperkataan murji'ah seperti ini, perkataan orang yang mengatakan manusia majbur, dipaksa, kayak diikat, lalu mereka setelah itu Allah membakar mereka neraka pula. Maka ini adalah su'udzan, dan inilah perkataan dan i'tiqad lebih buruk ucapan ini daripada perkataan majusul qadriyah dari kalangan qadriyah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian contoh yang keempat, lihat ini adalah juga asal muasal dan sumber-sumber keburukan itu, firqah-firqah sesat ini adalah karena kita contohkan adalah tentang tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Su'udzan, wala qadru haqq qadri man nafa rahmatahu wa ridahu wa mahabbatahu wa ghadabahu wa hikmatah. Tidaklah dikatakan orang yang mengagungkan Allah sebagaimana mestinya pengagungan orang-orang yang menafikan, menolak, meniadakan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah, cinta dan murka Allah, hikmah dan hikmah Allah secara mutlak wa haqiqata fi'lih. Nah, mereka ini adalah ada orang yang menafikan Allah tidak dicinta, Allah tidak mencintai, Allah yakni Allah tidak murka dan tidak dimurkai, Allah itu adalah tidak mempunyai hikmah. Jadi Seolah-olah kalau orang miskin dibuat Allah di dunia, miskin sudah, Allah zalim padanya. Sebagian kaya-kaya gitu aja, tanpa ada hisab, tanpa ada ini. Mereka menafikan af'al, perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah. Maka Jahmiyah mengatakan Allah tidak dicinta dan tidak mencintai. Kapan mereka bisa mencinta Allah kayak gitu? Bagaimana mereka bisa merasakan ladzah, kelezatan dalam berubudiyah kepada Allah SWT? Karena Allah tidak mencintai dan tidak dicintai. Maka para ulama mengatakan mereka itu telah seolah-olah menjadikan Allah SWT itu adalah adaman, sesuatu yang tidak ada. Maka Allah Ta'ala alim bisawab, mereka itu adalah, kata mereka, Allah tidak mendengar dan juga tidak mendengar, Allah tidak melihat dan juga dikatakan tidak melihat juga. Pusing mereka. Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada di dunia, tidak ada yang namanya, yakni di alam wujud yang tidak ada sifat dan tidak ada namanya, baik kita tahu ataupun tidak tahu. Jadi walam yaj'al lahu fi'lan ikhtiyariyan. Kemudian mereka juga tidak dikatakan orang yang mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan apabila mereka tidak memberikan kepada Allah perbuatan ikhtiyari semau Allah. Idza syaa fa'ala, idza lam yasha' lam yakun. Apabila Allah mau maka dia lakukan, apabila dia tidak mau maka tidak dilakukan Allah. Mereka menafikan itu. Itulah yang mereka sebut dengan hululul hawadith. Orang-orang mutakallimin mereka sebut dengan hululul hawadith. Artinya adalah bahwa Allah itu menurut mereka tidak mempunyai kehendak untuk berbuat. Akan tetapi perbuatan-perbuatan Allah itu maf'ulatun munfasilatun an. Bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu menurut mereka adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang tidak ada kaitannya dengan zat Allah. Seolah-olah terkondisi. Enggak tahu kita maksudnya mereka ini. Lalu bagaimana dong yang sahih? Yang sahih bahwa manusia punya kehendak, mempunyai kudrah, kemampuan, tetapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah SWT. Kalau secara rincinya para ulama mengatakan bahwa manusia itu musayyarun, adalah berjalan sesuai dengan makhluk dan perintah Allah dalam perkara-perkara kauniyah, dalam perkara-perkara takdir Allah yang bersifat kauniyah. Contohnya apa? Allah, ada yang Allah buat lahir dalam keadaan ada seorang manusia dibuat Allah diam, keturunan mulia, ada yang keturunan biasa-biasa saja, keturunan raja, ada keturunan rakyat jelata, ada yang dibuat Allah cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang buruk, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang gendut, ada yang kurus. Itu semuanya adalah tidak ada campur tangan manusia padanya. Ada orang itu lahir dalam keadaan gak ada matanya. Ada yang lahir dalam keadaan gak ada telinga. Ada yang lahir cantik kali. Itu semua adalah musayyar. Itu adalah tidak ada campur tangan manusia padanya. Nasallahu fal afiyah. Ada orang yang lahir cerdik. Ada orang lahir tangannya ada 5, apa 6. Yakni ada yang lahir kepalanya 2. Ada yang lahir menyatu 2 badan. Itu semuanya itu tidak ada. Kalau itu iya, itu rincian yang disebutkan para ulama. Tapi manusia itu juga mempunyai kebebasan di dalam melakukan sesuatu dalam perkara-perkara syar'i. Artinya apa? Mereka diberikan Allah kemampuan untuk bisa sholat, untuk tidak mau sholat, untuk berzakat, untuk tidak mau berzakat. Nah, Allah memberikan pahala dan siksa berdasarkan ini. Jadi Allah tidak memberikan pahala kepada kecantikan, kegantengan, kekayaan, kemiskinan, tidak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ama innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk rupa kalian dan juga tidak melihat kepada amwalikum, harta-harta kalian. Walakinallaha yanzur, akan tetapi Allah melihat ma fi qulubikum, apa yang dalam hati kalian, iman, amal yang ada padanya. Apabila dikatakan iman, maka yang dimaksud di sini termasuk amal dan ucapan. Wa amalikum, dan juga Allah melihat amal-amal kalian. Jadi yang dilihat adalah isi hati dan aktivitas dan amal-amalnya itu. berdasarkan itulah Allah memberikan pahala dan siksa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Wala qaddarahu wala qadaruhu haqqa qadrih. Ini contoh yang keberapa ya ke dalam kajian kita. Tadi 4, yang kelima kali ini. Dan tidaklah dikatakan orang yang memuliakan dan mengagungkan Allah sebaik-baik pengagungan man ja'alalahu sahibatan wa walada au ja'alahu yahillu fi makhluqatihi au yaj'alahu aina hadzal wujud. Tidaklah dikatakan orang yang berhusnudzan dan mengagungkan Allah sebagaimana semestinya pengagungan, orang yang menjadikan, mengatakan Allah mempunyai istri, Allah butuh kepada wanita, kepada istri, sahibah, teman wanita, dan Allah butuh kepada anak, atau dia menjadikan Allah itu adalah yahillu fi makhlukatih, yakni bertengkar dan berada pada makhluknya, menjelma pada makhluknya, atau dia menjadikan Allah itu adalah aina hadzal wujud, seluruh yang ada itu adalah itu keberadaan dan wujud Allah SWT. Ini adalah akidah batilah, akidah kufur, mengeluarkan seorang dari Islam. Oleh karena itulah mereka yang ghulu, mereka mengatakan wama lil kaukabi wal khinziri illa ilahuna. Ini dikaul perkataan orang Wahdatul Wujud yang mengatakan tidaklah bintang-bintang dan babi-babi yang ada di muka bumi kecuali dia adalah Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami. Karena itulah perwujudan Allah. Karena seluruh yang ada ini adalah itulah jelmaan Tuhan. La ilaha illallah. Wallahul musta'an. Ataupun orang yang mengatakan Allah mempunyai istri, Allah mempunyai anak, maka telah dibantah dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidaklah Allah itu yakni beranak ataupun diperanakkan. Qul Allahu ahad, Allah esa. Tidak ada semua yang lain itu. Ataupun orang yang mengatakan yahillu fi makhluqatih, Allah itu yakni menyatu dengan makhluknya. Maka ada pada tiang, ada pada anjing, ada pada semua. Maka sebagian manusia yang hulul mengatakan Allah itu ada di dadanya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pun meliuk-liukkan, membengkok-bengkokkan kepalanya sesuai dengan maqam-maqam yang dia yakini. Wallahul musta'an. Atas dasar apa itu? Paling anehnya lagi, meliuk-liukkan kepala itu, menunduk-nundukkan kepala itu persis dengan mirip salib pula. Segitiga seperti itu. La ilaha illallah. Dari mana pula ini? Bertentangan dengan makna la ilaha illallah itu sendiri. Ataupun yang paling ngeri lagi, mereka mengatakan aina hadzal wujud, Allah itu adalah itulah benda-benda yang ada ini, itulah Allah. Maka ketika orang Wahdatul Wujud ini, orang akidah sesat ini mendengarkan suara-suara kambing jantan, mereka mengatakan, sebagai mereka mengatakan labbaika ya sayyidi, ialah wahai tuanku, ada apa gerangan? Karena dia menganggap sampai kambing-kambing jantan itu pun ilah, perwujudan daripada Allah. Binasalah mereka. Fallahul musta'an. Barakallahu fikum. Pahamilah hakikah, hakikat daripada akidah Rasulullah SAW, inti dakwah daripada beliau. Maka dikatakan orang Wahdatul Wujud, orang-orang sufia yang seperti ini, lebih buruk daripada Nasara dan Yahud. Kalau Yahud, mereka menyembah, mengatakan Allah, beriman kepada Allah, dan juga meyakini tentang Uzair anak Allah, hanya satu, membutuhkan Allah, membutuhkan anak. Kalau Nasara mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, jadi tiga. Kalau Wahdatul Wujud, semua Tuhan mereka. Maka mereka jauh lebih buruk lagi daripada Yahudi dan Nasara. Wal'iyadzu billah. Maka kekufuran mereka lebih dahsyat lagi daripada kekufuran Yahudi dan Nasara dan Majusi, yang mengatakan ada ilahain, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan, Tuhan nur cahaya dan Tuhan zalam kegelapan. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian juga ikhwatal iman, wala qadarahu haqqa qadrih. Man qala innahu rafa'a ada'a rasulihi wa ahli baitihi wa ja'ala fihimul mulka wa wada'a liya'a rasulihi ahla baitihi. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة. Dan juga tidak dikatakan orang yang memuliakan Allah sebaik-baik pemuliaan dan pengagungan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah SWT mengangkat musuh-musuhnya, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh-musuh ahli bait Rasulullah, dan menjadikan musuh-musuh Rasulullah itu Allah jadikan pada mereka al-mulk, kerajaan, kekuasaan, sementara menghinakan wali-wali Allah dan Rasulnya dan ahli bait Rasulnya. Maka perkataan seperti ini adalah mengandung makna ghayat al-qadah, yakni celaan yang dahsyat kepada Allah SWT. Allah maha tinggi dari perkataan Rafidah seperti ini. Syiah, Rafidah, tidak mungkin disatukan dengan ahli sunni. Wallahul musta'an. Maka para ulama telah sepakat mengkafirkan Syiah, bahwa Syiah adalah agama baru, bukan dari bagian Islam. Namun para ulama tidak mengkafirkan orang-orang awam daripada kalangan Syiah. Namun jelas ajaran mereka adalah ajaran di luar Islam, agama baru, bukan, enggak ada kaitannya dengan Islam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dinus Syiah, agama Syiah, bukan agama Islam. La haula wala quwata illa billah. Ikhwata liman rahimakumullah, perkataan Syiah Rafidah menuduh bahwa Allah meninggikan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, ini adalah tuduhan Rafidah. Justru mengatakan menghinakan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka perkataan-perkataan seperti ini, perkataan Rafidah ini, asal muasalnya sebenarnya dari perkataan Yahudi dan Nasara, di mana Yahudi pun mengatakan ya, yakni bahwa Allah itu adalah fakir, sementara mereka adalah agnia, kaya. Maka Allah SWT mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir, yang miskin kepada Allah SWT, yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghani, Allah itu adalah maha kaya, tidak butuh kepada siapa saja. Di mana ikhwatal iman rahimakumullah, sebenarnya perkataan mereka ini diambil dari perkataan Yahudi dan Nasara ketika mereka mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang raja yang zalim, mengaku nabi, kemudian dia berdusta atas nama Allah, kemudian Allah yakni membuat dia tinggal di bumi bertahun-tahun dan mengatakan amaruni bikadza wa nahani an kadza, Tuhanku memerintahkanku begini, melarangku begini, dan menghalalkan darah-darah anak Allah dan pecinta-pecinta Allah, kekasih-kekasih Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan menguatkan mereka, dan Allah tunjukkan kepada mereka mukjizat-mukjizat atas kebenaran mereka. Maka wa yudhillu a'da'ahu akthar min 80 am, dan Allah yakni menghinakan musuh-musuhnya, yakni a'da, Allah menghinakan musuh-musuh daripada orang yang tadi sebanyak lebih daripada 800 tahun. Berkuasa nih orang, musuh-musuh Rasulullah berkuasa, dan Allah biarkan dia leluasa dalam keburukannya. Maka ternyata perkataan-perkataan ini ya seolah-olah bahwa musuh-musuh Allah berkuasa sementara para Rasul dan pengikutnya adalah dihinakan Allah. Maka lihatlah perkataan ini, khotul iman, buruknya perkataan ini kalau dibandingkan juga dengan perkataan mereka itu adalah, yakni perkataan Rafidah yang di atas sama dengan, mirip dengan perkataan Yahud, dengan perkataan Rafidah, bahwa ternyata keduanya sama. Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu adalah terbelenggu, terangkang, terikat. Masih banyak lagi ucapan-ucapan mereka yang tidak mengagungkan Allah sebaik-baik pengagungan. Kemudian ikhwatal iman, tidaklah dikatakan orang yang mengagungkan Allah sebaik-baik pengagungan orang yang menyangka bahwa Allah tidak menghidupkan orang mati, dan Allah tidak membangkitkan orang-orang yang dikubur, orang-orang yang sudah mati dalam kubur, agar Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada para hambanya terhadap apa yang mereka perselisihkan di dunia, dan agar Allah SWT mempermaklumkan kepada orang kafir bahwa mereka itu adalah orang-orang pendusta, para pendusta. Di antaranya adalah orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, musyrik jahiliyah, mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka mereka-mereka yang mengingkari hal ini sama dengan musyrik di zaman Nabi SAW. Maka secara umum, ikhwatal iman, pembahasan yang seperti ini, kalau kita gali-gali contoh, banyak sekali permasalahan yang sangat luas. Tapi maksudnya adalah anna kullaman abada ma'allahi ghairah. Tapi inti daripada ini semua, ikhwatal iman, ternyata orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah apa namanya hewan, menyembah selain Allah, matahari yang lain, ternyata kalau dikaji ulang, semua mereka itu adalah pada dasarnya mereka menyembah, yakni bahwa orang yang menyembah selain Allah dengan Allah bersama Allah di samping menyembah Allah, maka sesungguhnya mereka telah menyembah abada syaitan, dan telah menyembah syaitan sebenarnya, karena dia mentaati perintah-perintah syaitan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran pada surah Yasin ayat 60, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, tidakkah aku telah perintahkan kepada kalian wahai bani Adam agar jangan kalian menyembah syaitan, dan tidaklah seorang yakni menyembah seorang yang lain dari bani Adam, menyembah yakni manusia, kecuali karena waqa'at ibadatul syaitan, kecuali ibadah itu sebenarnya yang dia sembah itu adalah syaitan, bukanlah manusia yang lain itu. Sehingga orang yang menyembah itu mendapatkan keladatan dengan menyembah selain Allah SWT ketika dia mendapatkan keinginannya. Sementara yang diibadahi selain Allah juga mendapatkan manfaat dengan penyembahan orang menyembahnya ketika dia diagungkan dan dibuat tandingan bagi Allah SWT. Itulah keinginan yang paling disukai dan diridai oleh syaitan, fallahul musta'an. Maka Allah SWT berfirman mengingatkan hal ini, bahwa menunjukkan sebenarnya manusia itu ketika membangkang, ketika menyembah selain Allah SWT, di samping menyembah Allah, maka dia sebenarnya bukan menyembah itu, tapi menyembah syaitan. Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 128 berfirman, wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'asharal jin qad istakthartum minal ins. Ingatlah ketika suatu hari ketika kami menghimpun semua, maka Allah berfirman, ya ma'asharal jin, wahai golongan jin, qad istakthartum minal ins, kalian telah berbanyak-banyak, telah banyak menyesatkan, menyimpangkan manusia. Maka berkata, waqala awliya'uhum minal ins, berkata wali-wali syaitan dari kalangan manusia, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, sebagian kami telah yakni mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, wa balaghana alladhi ajjalta lana, sehingga sampailah kepada kami waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Maka Allah SWT mengatakan, fannaru mathwakum khalidina fiha, maka nerakalah tempat yakni diam kalian kekal di dalamnya, kecuali illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah, inna rabbaka hakiman alim, sungguhnya Rabbmu adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Maka di dalam ayat ini terdapat padanya isyarah yang sangat halus tentang rahasia di mana karena hal itulah terjadinya syirik besar. Li ajlihi kana syirkul akbar, karena itulah syirik besar itu tidak ampuni Allah. Allah tidak terima taubatnya sampai dia taubat. Allah tidak ampuni sampai dia taubat. Dan bahwa syirik besar itu mewajibkan kekal di dalam neraka, karena dia telah menyamakan syaitan sebagai tempat ketundukannya di samping Allah SWT. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam mentafsirkan ayat yang mulia ini, tentang ayat ini beliau mengatakan, wa yawma yahshuruhum jami'an, ketika kami mengumpulkan jin dan manusia dan semuanya, dan orang kami kumpulkan orang yang sesat dari kalangan mereka dan orang yang menyesatkan orang lain, maka Allah Subhanahu Taala mencela dan memaki jin yang telah menyesatkan manusia, yang telah menghiasi keburukan-keburukan kepada manusia sehingga menyeret mereka kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu Taala mengingatkan dan memburuk-burukkan jin. Ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal ins, wahai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ai telah banyak berbanyak-banyak dalam menyesatkan mereka dan memalingkan mereka dari jalan Allah. Kenapa kalian wahai jin? Allah murka pada mereka. Bagaimana kalian berani melakukan hal itu terhadap apa yang kuharamkan? Dan kalian berani untuk menentang Rasulku? Dan kalian memerangi Allah SWT seraya kalian berusaha untuk memalingkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah SWT kepada jalan jahim, ke jalan neraka. Maka pada hari inilah kata Allah SWT kepada jin, berhak laknatku atas kalian, dan wajib kepada kalian, saya wajibkan kepada kalian murkaku, dan saya akan tambahkan azab sesuai dengan kekufuran kalian. Ditambah lagi karena kalian telah menyesatkan orang lain dan kalian tidak punya uzur, maka tidak ada tempat yang kalian untuk berlindung padanya, dan tidak ada yang mampu membantu kalian, tidak ada syafaat, tidak ada doa yang didengar dari kalian wahai jin. Maka janganlah engkau tanya ketika itu bagaimana kira-kira an-nakal, kehinaan dan kehancuran yang Allah berikan kepada jin waktu itu. Oleh karena itu jin pun merasa sudah dia sesat, menyesatkan manusia banyak, maka golongan jin dan iblis pun terdiam, tidak mempunyai uzur. Langsung saya diam, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah kebinasaan bagi mereka sudah. Adapun wali-wali dan orang-orang dekat dengan iblis dan syaitan, mereka berusaha untuk menampakkan uzur mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Padahal adalah uzur yang tidak diterima, uzur yang barid, uzur yang melempem, tidak ada gunanya, uzur-uzuran saja. Maka para kelompok manusia waktu itu mengatakan, qalu rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, wahai Rabbku, kami sebenarnya terlanjur waktu itu karena saling joint adventure, saling baru menguntungkan sebagian kami dengan yang lain. Artinya adalah jin mendapatkan keuntungan, kami pun mendapatkan, seperti itulah membuat kami sesat. Yaitu jin mendapatkan manfaat, bersenang-senang dengan ketaatan manusia padanya, dan menyembah manusia, menyembahnya, mengagungkannya, berlindung kepada jin, dia merasa besar. Kemudian manusia juga mendapatkan istimta', bersenang-senang dengan mendapatkan keinginan-keinginannya, sampai kepada khidmat jin padanya untuk mendapatkan keinginan syahwatnya, berupa harta, berupa wanita. Fa innal insiyu ya'budul jin, sehingga manusia itu menyembah jin. Fa yakhdimuhul jinni, lalu jin pun berkhidmat padanya karena telah sama-sama berkhidmat. Maka didapatkan keperluan-keperluan dunianya, sehingga terjadilah dosa-dosa besar apa yang terjadi dan tidak mungkin terelakkan lagi. Begitulah antara manusia dan jin. Kemudian mereka mengatakan, balaghana ajalana alladhi ajjaltalana, ya Allah, telah sampai kepada kami tempat yang telah yang di tempat itu engkau balas padanya amal-amal kami, maka lakukanlah kepada kami apa yang engkau lakukan ya Allah. Berikanlah hukum pada kami dengan apa yang engkau keinginkan. Hujjah kami tidak ada lagi ya Allah, dan tidak lagi ada uzur kami ya Allah. Perkaralah perkaramu, ketetapan adalah ketetapanmu. Maka di dalam perkataan jin ini, balaghana allazi ajjaltalana qala an-naru mathwakum, maka balaghana allazi ajjaltalana, maka terkandung dalam perkataan jin-jin ini semacam tadarru', merendahkan diri, wattaraqquq, agar Allah kasihan pada mereka. Apakah diterima? Manusia yang disesatkan oleh jin itu, mereka menyembah jin, diterima Allah tidak? Ini adalah uzur, akan tetapi sudah lewat waktunya, gak ada gunanya lagi minta maaf saat itu. Maka Allah memberikan ketetapan kepada jin dan pengikut-pengikut jin yang berpura-pura seperti itu, uzur yang tidak diterima, dengan hukum Allah yang adil. alladzi la jurafi, tidak ada kezaliman padanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan annaru mathwaakum khalidina fiha, nerakalah tempat diam kalian kekal di dalamnya itu. Karena memang ikhwatal iman inilah hukum sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah dan ilmu Allah, maka Allah menutup ayatnya inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya yakni pakama anna ilmuhu wasi'ul asya' kullaha wa ammatiha, sebagaimana ilmumu adalah mencakup seluruh sesuatu dan ya apa saja engkau tahu ya Allah, maka hikmah yakni yang gaib yang tidak nampak itu telah mencakup semuanya juga. Maka disitulah Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Artinya apa? Ada sebagian manusia yang masih separuh-separuh jadi wali syaitan. Terkadang dia sadar, terkadang tidak. Ada yang betul-betul sadar dia wali syaitan dan pendukung syaitan. Ada yang separuh-separuh. Maka begitulah, ada yang sebagian dimaafkan Allah, ada yang tidak kekal, ada yang kekal. Maka disitulah Allah SWT memberikan hukum sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing. Jadi inti yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Maqrizi rahimahullah, bahwa ternyata manusia ini, orang-orang yang menyembah dan berkhidmat kepada, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, sebenarnya mereka bukanlah menyembah yakni manusia dan menyembah berhala-berhala itu, tapi adalah menyembah syaitan. Itu hakikat yang ada. Maka disitulah, karena mereka mentaati selain Allah, beribadah kepada selain Allah, kepada jin, maka disitulah Allah murka, dijadikan jin sebagai tandingan Allah. Maka Allah azab, Allah ancam langsung kepada jin yang tidak berkutik lagi, fannaru mathwakum, maka nerakalah tempat kalian semua. Maka uzur manusia pun saat itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam afiyah, semoga Allah menjauhkan kita daripada nar. Dan ternyata bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar yang mengharamkan orang masuk surga, mewajibkan kekal dalam neraka. Dan bahwasanya keharaman dan kejelekan syirik itu bukan hanya sekadar terlarang begitu saja, akan tetapi permasalahannya adalah memang syirik itu bukan hanya terlarang, tapi adalah memang dia adalah karena memang itu mustahil atas Allah SWT mensyariatkan kepada hambanya untuk menyembah selain sesembahan selain Allah SWT, sebagaimana mustahil bagi Allah ma yunaqidu awsafa kamalih, apa-apa yang menyelisihi yakni kesempurnaan sifat-sifat Allah dan nu'uti jalali, ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali karena waktu kita sudah habis, itulah kajian kita insyaallah pada sore hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala waffaqani wa iyyakum untuk taat kepada Allah saja dan kufur kepada tagut, yang dedengkot ketagutan adalah iblis dan syaitan dan pengikut-pengikutnya. Semoga Allah jadikan kita wali-wali Allah yang dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari nar. Fallahu wali dzalika wal qadiri alaihi, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat hang dimanapun anda berada, sesi pembahasan bersama Ustaz Adil Asy dari pembahasan kitab Tauhid Tajaridu Tauhidil Mufid yang disampaikan oleh beliau secara live kepada antum semua. Ya, sahabat hang dimanapun anda berada, sekarang kita buka sesi tanya jawab bagi antum yang bergabung, silakan di line telepon serta di SMS online kami. Baik, kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ukhti siapa dan di mana? Ya, Lili di Singapura. Mohon dikeraskan suaranya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, apabila seseorang yang masa mudanya ya melakukan kesirikan-kesirikan, terus masa tuanya dia sudah pikun sakit-sakitan, apakah dia bisa sembuh ya? Terus dengan dirukiah-rukiah itu bisa sembuh gak ya Ustaz? Dan bagaimana caranya? Mohon penjelasannya. Syukur. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni likulli da'in dawa ma anzalallahu min da'in illa wa anzalahu ma huwa shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali yakni Allah menurunkan juga obatnya. Dalam riwayat yang lain kecuali dua, Yang pertama adalah yani al-maut, kematian, enggak ada obatnya itu. Yang kedua adalah al-haram, yakni masa pikun. Mana ada obatnya itu? Jadi kepikunan dia kembali ke kanak-kanak, itu tidak ada obatnya. Di ruqyah pun tidak ada. Tidak mungkin dia kan. Begitulah misdaqan liqaulillahi ta'ala. Itulah yang Allah janjikan, itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang yani, kami jadikan ila ardalil umur, kata Allah SWT, sampai kepada umur pikun. Ada yang kami matikan, ada yang kami buat dia sampai ini mati. Kemudian ada belum lahir sudah mati, ada yang baru lahir sudah mati. Begitulah gambaran yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ketika orang tua kita sudah pikun, maka kita bertaubat. Apa kita mengajarinya sebisa kita? Kapan dia kita lihat sadar, kita suruh sholat, kita ajari dia sebisa dia, dan ilmunya kembali kepada Allah SWT. Tak tahu kita, dan kita hanya bisa memohon kepada Allah SWT, kiranya Allah ampuni dia. Adapun supaya dia enggak pikun, supaya dia enggak yakni orang tua rentak lagi, itu tak bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikian jawaban saya, semoga bermanfaat. Kita kembali terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, terputus, silakan kembali mencoba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ukhti siapa dan di mana? Dengan Ibu Dona di Bengkong. Ibu Dona di Bengkong ya, silakan. Ya, ini masalah sedikit kita ya, Pak. Di jadi apa nih Bu, mungkin diulang kembali dengan pelan-pelan suaranya karena suara Ibu terputus-putus. Ya, terputus-putus suaranya Ibu. Oh ya. Selain dari dokter ke dokter, usaha berobat apa yang bolehkan dalam Islam lagi Bu? Mm-hmm. Ya sebelum zaman sahabat dulu kan belum ada, jadi berapa yang dibolehkan dalam Islam selain dari dokter kan punya injeksi ini. Itu pun belum enggak paham juga Ustaz. Tadi yang dipahami dari ukhti hanya ini aja, belajar dok berobat ke dokter boleh. Setelah itu enggak jelas lagi. Kayaknya kalau bisa anti ulangi aja, nanti matikan dulu baru ulangi lagi dan ambil posisi lain entah gimana. Enggak paham, enggak paham ukhti. Subhanallah, suara anti betul-betul ini. Iya, mudah-mudahan Ibu Dona yang berada di Bengkong bersabar dan mungkin bisa keluar rumah, mungkin lebih memilih sinyal yang lebih baik, mungkin dengan keluar rumah ataupun menjauh dari sekitar Ibu, mungkin keluar rumah sedikit, kemudian mencoba kembali kembali menelpon ke Radio Hang FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Umi Abdullah dari Batang Sampar. Iya, silakan. Begini Ustaz, ini mungkin di luar konteks tidak apa-apa ya. Iya. Begini, kalau misalkan ada apa? Dimisalkan A dan B itu kakak beradik ya Ustaz. Mm. Kemudian masing-masing A punya anak laki-laki, kemudian yang B punya anak perempuan. Jadi anak A dan B ini dinikahkan gitu Ustaz. Mm-hmm. Bagaimana hukumnya? Terus bagaimana hukum untuk bagi yang menikahkannya dan orang tuanya itu bagaimana gitu Ustaz? Oh gitu. Iya, jadi waalaikumsalam. Saudara sepupu jadinya kan? Ya pokoknya A dengan B-nya itu orang tuanya kakak beradik gitu. Iya, masing-masing punya anak gitu kan. Yang satu anaknya laki-laki, yang satu anaknya perempuan gitu. Iya, enggak apa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita sebutkan itu tadi. Itu halal, itu boleh, Bu. Jadi saudara apa namanya yang tidak boleh itu ponakan. Perhatikanlah di dalam apa dia di dalam surah An-Nisa tentang Allah SWT berfirman dalam tentang mahram ini. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, anak-anak kalian, putri-putri kalian. Wa akhwatukum, akhwat-akhwat ini saudara-saudara perempuan kalian. Wa banatul akhi wa banatul ukht, anak saudara kita sendiri yang laki-laki dan anak saudari kita yang seperti itu. Wa ummahatukum min ar-rida'a, dan ibu-ibu kalian dari susuan. Adapun saudara yakni sepupu halal, boleh. Anak paman itu boleh. Anak bibi itu boleh. Iya, silakan ibu periksa lagi ke buku-buku tentang itu. Memang tidak ada para ulama, perselisihan para ulama masalah ini, boleh. Kecuali adat-adat istiadat sebagian suku, seperti suku Batak di Sumatera Utara, seperti suku Padang, Sumatera Barat, ada sebagian di sana. Itu kebetulan kita juga dari Sumatera tahu masalah itu. Itu bahaya bagi mereka. Tapi itu tidak ada asal-usulnya. Itu tidak ada kaitannya dengan agama Allah. Jadi boleh kalau dalam suku Batak di sana itu di Sumatera Utara, kalau mengambil anak tulang boleh. Artinya kalau ada si A laki-laki, si B perempuan. Nah, kalau anak si B ini mengambil anak si A, boleh. Tapi kalau seandainya ini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sambil mengambil anaknya, ngambil ini, ngambil ini, itu aib bagi mereka dalam adat. Itu bukan anak, itu anak uda namanya kalau di Batak sana itu. Maka paman istilah tulang itu harus dari sisi, yakni seorang perempuan mempunyai anak laki-laki, mengambil anak saudaranya yang perempuan, baru boleh anak tulang. Sebaliknya tak. Maka itu semuanya lah adat istiadat yang tidak ada asal-usulnya. Di Padang pun sebagiannya seperti itu. Maka itu tidak boleh, tidak perlu ditaati. Wajib kita mengikuti agama Allah, yang mahram apa yang dikatakan Allah mahram, yang halal apa yang dikatakan Allah halal. Itulah menunjukkan keimanan kita kepada rububiyah Allah SWT, dan kita berubudiyah hanya kepada Allah saja. Wallahu alam. Ya, syukran san barakallahu fiik, semoga bermanfaat bagi Umi Abdullah di Batam tadi. Kita akan kembali terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Ya, saya Mas Sayang daripada Singapura. Di mana ya? Sime ya? Di Sime ya saya. Ya, silakan. Ustaz, saya nak bertanya, Nabi Daud alaihissalam diberi mujizat daripada Allah SWT supaya boleh melembutkan besi dengan tangannya je kan. Dan ada doanya tu di Al-Quran. Apakah hukumnya kalau seseorang sebagai macam seorang isteri menggunakan doa itu untuk menundukkan hati suami? Menundukkan hati suami. Jadi, ya. Ya saya, untuk supaya melembutkan hati suami, supaya suami itu dengar cakap dia. Adakah itu, apa hukumnya dalam Islam, atau dan itu adakah itu dikira sihir juga Ustaz? Kerana menggunakan doa daripada Al-Quran tu. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak lupa ayatnya itu yang wa'alanna lahul hadid, kami lembutkan baginya besi dan yang lain dalam ayat itu. Jadi dia membaca ayat ini. Adapun ayat ini tidak boleh dikatakan sihir. Namun yang jadi permasalahan itu, dia menggunakan dan mentafsirkan ayat ini kepada yang bukan tujuannya. Ini seperti waliyatalattaf wala yusyaranna. Itu dalam ayat itu, bikum ahada. Maka hendaklah dia pelan-pelan supaya jangan ada yang merasa, yakni seorang pun merasa tentang dirinya. Ini kisah ini Ashabul Kahfi. Hati-hati, nanti ketahuan kita di sini, kita dibunuh lagi. Itu kan cerita tujuh anak muda. Lalu itu dibaca supaya apa? Dia datang nanti orang enggak tahu. Subhanallah. Lalu ayat tadi, ayat-ayat tentang supaya besi-besi di ini kan, itu mukjizat para nabi, bukan buat kita. Dan itu tafsirnya apa dan untuk apa? Karena para anbiya wal mursalin, mereka diberikan mukjizat biasanya itu sebagaimana keahlian kaumnya. Kaum Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah ahli di bidang besi dan yang lain-lain, maka datang mukjizat yang mengalahkan otak mereka itu, menunjukkan ini bukan manusia biasa, ini memang dari Allah. Seperti itu. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, umatnya terkenal dengan kedokteran. Hebat kedokterannya, tidak bisa dikalahkan umat-umat yang lain. Maka Allah mengirim kepadanya mukjizat yang mengalahkan seluruh teori kedokteran, bisa menghidupkan orang mati. Coba itu, mana ada kedokteran teori itu? Menunjukkan bahwa Isa alaihissalam nabi. Nah, ayat ini pun bukan untuk itu. Kalau ingin melembutkan suami bagaimana? Lembutkan dirinya kepada suaminya, berkhidmat kepadanya. Ketika dimarahi suami, dia nangis, minta maaf. Siapa sih suami sekeras apapun kalau dia di istrinya dimarahi sama dia, istrinya nangis, istrinya minta maaf. Enggak tega dong dimarah-marahi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak tepat. Tapi kita enggak boleh mengatakan Al-Qur'an dia sihir, tapi dia sebenarnya yang pengalaman di beberapa apa pengalaman dahulu, fallahul musta'an. Yang kita lihat ada di buku-buku itu bahwa dia membuat ayat itu baru dicampur dengan bacaan-bacaan lain. Dia baca ayat itu baru ditambah dengan ayat-ayat lain. Itu sebenarnya ayat itu mengecoh saja. Itu bagian bisa bagian dari sihir. Tapi supaya mengecoh, dia buat ayat. Itu semuanya kebatilan dari segi maknanya dan juga penggunaannya, ya. Wallahu a'lam. Ya, kita kembali terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa ya. Dan di mana? Ana Janatun di Singapura. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Singapuranya di mana? Di Petuk. Iya, silakan. Oke. Okay. Ya, Ana mau tanyakan itu waktu dulu, bukan lama, belum lama lagi. Ada seorang nenek gitu yang kerjanya sebagai dukun, dan gitu dia mengamalkan amalan syirik gitu ya, menyembelih atau bikin bukan dengan Allah gitu, untuk bukan disediakan untuk Allah, tapi mereka karena kebiasaan dulu atau tradisi dulu gitu, mengikuti tradisi nenek moyang gitu. Jadi dia selalu mengamalkan itu, dan sampai meninggal pun dia belum bertaubat, dan setelah dia sakit gitu dia sering mati. Udah mati itu berapa jam mau di mandikan gitu, bangun lagi ya. Terus itu sampai satu bulan tuh mati dan hidup, mati lagi dan hidup tuh sampai ada 5 kali gitu. Satu bulan mati? Apakah, iya, satu bulan gitu hidup, mati lagi berapa hari gitu, hidup lagi sampai 5 kali gitu. Apakah karena amalan-amalan syirik itu yang membuat dia itu susah untuk matinya ya? Iya. Mati ya. Gitu. Dan bahkan waktu mau meninggal gitu, waktu dia mati gitu, selalu kalau bangun lagi selalu menyebut nama cucunya gitu. Apakah itu amalan-amalan syirik itu yang membuat dia susah untuk sakratul maut gitu? Iya, iya. Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma musta'in, nasrallahu alafiyah. Na'udzu billahi, nasrallahu alafiyah. A'udzubillah min syirik. Tentunya kalau saya lihat dari sejarah para ulama ahli sunnah, ketika mereka berantem habis-habisan debat dengan ahlul bidah, mereka apa kata para ahli sunnah itu? Ya'ni ubarizukum fil maut. Saya tanding dengan kalian ketika kita mati. Ternyata memang diteliti mereka yang menduakan Allah, para dukun, mereka-mereka yang kufur kepada Allah, matinya itu lain-lain itu. Nasrul Afiyah, iya, itu bisa dikatakan salah satu sebabnya, dan itu sering kita dapatkan. Nasrul Afiyah, dia gorgorah lama kali gorgorahnya. Sebenarnya belum mati, tidak boleh dikatakan mati. Kalau dah mati ya mati, enggak ada lagi kembali rohnya itu. Cuma dia adalah Allah sakiti dia itu, susah nampak seolah-olah sudah mati. Padahal sebenarnya kalau dari segi kedokteran pun dia masih hidup itu. Dengan alat-alat dia, jantungnya masih ini. Tidak, Allah azab dia, menderita. Allah musta'an. Namun hakikatnya itu berada pada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan dia di sorga, di neraka gitu. Kita tidak tahu, jangan-jangan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia taubat, kita tidak tahu. Namun itu adalah tanda-tanda su'ul khatimah yang kita sangat khawatir terhadapnya. Karena hukum dalam Islam, pelaku syirik mendatangi dukun saja tidak diterima sholatnya 40 hari. Dalam sebuah riwayat telah kafir kepada Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan di antara hal-hal yang menyebabkan keluar dari Islam, sihir, dukun. Maka dia dipenggal lehernya para dukun itu dalam Islam. Maka, namun kita dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak boleh ketika kita melihat tanda-tanda suul khatimah lalu kita mengatakan itulah dia tanda, itu di neraka, itu tidak boleh mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun kita khawatir tanda-tanda ini ngeri, ilmu had di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan khair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu billahi min su'il khatimah. Ya, dari Ukti Janatun di Singapura, kita beralih ke SMS online yang kali ini berasal dari Abdul Aziz di Bengkong. Ustaz, saya mempunyai seorang bibi. Beliau bisa mengobati orang dari jarak jauh melalui telepon dengan ayat-ayat Al-Quran, dan beliau pun tahu sakit apa yang dirasakan oleh pasiennya. Apakah ini bisa disebut sihir, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk tukang tenung dan kahin. Sesungguhnya kalau diteliti secara seksama, ini hanya makar saja dan tipuan saja dia pakai ayat itu. Enggak ada seorang alim mengobati jarak jauh, mana ada. Pegang di sinimu, bacakan ayat, dah sembuh. Itu hanya perbuatan syaitan. Yang datang syaitan mendinginkan penyakitnya itu kalau dia panas, menghembus-hembuskan matanya kalau dia sakit mata supaya dia terasa. Biasa, pernah kejadian seperti itu di sebuah daerah. Bapaknya, anaknya ini adalah mahasiswa Islam. Begitu dia pulang ke rumahnya dari Indonesia, dari luar negeri, dari Mesir waktu itu, ternyata didapatkan di rumahnya itu ada satu kamar tak boleh dibuka. Itu wasiat bapaknya. Penasaran dia. Dia tanya, gak ada yang jelas alasannya. Mana ada kayak gitu hukum. Dia udah belajar. Didongkrak aja mah di kamar itu. Begitu dibuka paksa kamar itu, ternyata bau kencing. Isinya penuh Al-Quran. Rupanya Al-Quran yang dikencingi. Mau nangis dia. Ngeri kali. Allahumma musta'an. Rupanya selama ini bapaknya mengobati orang, syaratnya itu apa? Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Untuk apa Al-Quran itu? Untuk dibaca? Enggak. Rupanya untuk dikencingi. Itulah syarat yang dibuat oleh jin itu sendiri. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu yaumul kiamat tidak ada ampun lagi buat jin itu. Tidak punya berkutik lagi seperti ayat yang tadi. Maka pengikut-pengikut jin pun memberikan alasan bahwa kami telah disesat, mereka disesatkan oleh jin, mereka menyembah jin, tidak diterima uzur mereka sampai mereka taubat sekarang. Semoga mereka para dukun mendengarkan hari ini, taubatlah sebelum datang yakni kehinaan pada diri-diri Anda. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur Ustaz Barakulahfik. Kita akan kembali terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan kembali mencoba ke 0778-468-106 dan juga di 0777-8467-106. Dan mungkin banyak pertanyaan antum yang masuk melalui SMS namun tidak berkenaan materi yang disampaikan oleh Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Ini yang tadi Pak Ustaz. Oh, iya, dari Bu Dona tadi. Singkat aja. Ada pertanyaannya ini, apakah yang selain dari dokter yang bisa mengobati itu semua termasuk dukun gitu? Oh gitu. Karena juga ada di kampung saya, dia katanya semalam dapat malam lain makanan dulu terus banyak ramai lah yang berobat ke sana. Apakah dia juga termasuk dukun gitu kok berobat ke sana? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada pertanyaannya, apabila ada orang mengobati selain dokter apa dukun, oh enggak boleh gitu dong. Maka lihat dulu. Ciri-ciri dukun itu pertama mempunyai syarat-syarat yang aneh-aneh, syarat-syarat yang subhanallah. Dia bawa kain lah, bawa keris lah, bawa inilah. Kalau biasanya dukun itu kalau dia pecandu rokok berat, maka dia bilang diantara syarat itunya kalau mengobati harus bawa rokok, karena memang dia gak ada duit untuk beli rokok. Kalau dia biasanya suka belum makan, dia suka ayam kampung, dia buat ayam kampung syaratnya, tapi dia sebutkan supaya meyakinkan harus warna hitam ini dan macam-macam. Kemudian kalau dia mengucapkan ucapan-ucapan gak jelas maknanya, entah itu nama setan yang diulang-ulang, itu ciri-ciri dukun. Kemudian ciri-ciri mereka juga mengatasnamakan dapat Lailatul Qadar, itu ciri-ciri juga. Mana ada orang yang meruqyah mengatakan karena dapat Lailatul Qadar. Orang yang meruqyah itu setiap muslim beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, dia bacakan Al-Quran kepadanya. Itu namanya meruqyah. Dengan syarat, pertama dia tahu Allah yang menyembuhkan. Ini syarat-syarat yang dibolehkan Allah saja. Yang kedua, syarat ruqyah itu harus dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun sesuatu doa yang jelas maknanya dan bahasa Arab, ataupun yang semakna dengannya, yang jelas tujuannya minta kepada Allah SWT. Itu di antara syarat-syarat disebutkan para ulama tentang ruqyah syar'iyah. Adapun selain itu batil. Maka enggak ada itu, oh, karena saya sudah dapatkan Lailatul Qadar kemarin. Padahal kalau kita cek di Lailatul Qadar itu, pertama Lailatul Qadar itu enggak tahu pasti kita itu kapan. Kata Nabi SAW pada 10 terakhir. Biasanya malam-malam ganjil, hanya itu aja isyarat. Dan seorang tidak bisa tahu dia dapat Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar itu apa artinya? Allah gandakan pahala amalnya itu, bukan bisa mengobati. Apa kaitannya dapat Lailatul Qadar dengan bisa mengobati? Kalau dia mempelajari akar-akaran, daun-daunan cocok untuk penyakit ini, baru apoteker namanya. Bukan dukun kayak gitu. Wallahu musta'an. Wallahu a'lam. Iya, kita akan terima satu telepon yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ukhti siapa tadi, mana? Iya, ini Ibu Aisyah dari Pasiri, Singapura. Iya, silakan Ibu. Ya, ini mau tahu, ada banyak di Singapura kalau itu dibilang sama Habib-Habib gitu, kalau mau macam apa nih, rumah kalau mau di, tak nak orang masuk pencuri atau tidak mau terbakar gitu, disuruh baca itu, dipanggil ratib. Ratib itu ada macam-macam nama macam ratib al-hadad. Adakah ini bacaan-bacaan yang ini termasuk syirik atau hanya bid'ah saja? Iya. Iya. Ibu hafal ratib hadadnya enggak? Saya enggak hafal. Lupa, udah pernah. Tahu yang contoh-contoh lafaznya apa? Pasal ibu saya. Saya tak tahu pasal ini, selalu ibu saya dulu yang selalu membacanya. Ada macam kitab gitu, ada buku gitu. Iya. Dipanggil ratib al-hadad. Iya, iya. Tahu, di Indonesia banyak itu. Iya. Dari Indonesia juga itu. Ustaz sudah pernah baca, cuma lupa Ustaz bacaan-bacaannya. Sudah pernah baca itu ya. Iya, barakallahu fiik. Sudah paham, Bu ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ini di antara contoh-contoh dibuat namanya ratib ini, al-haddad, ratib macam-macam. Ini isinya kalau enggak gulu berlebih-lebihan syirik atau bid'ah. Maka Ustaz tidak bisa secara ini sekarang karena dia harus lafaz-lafaznya itu. Tapi tidak jauh-jauh bedalah dari kesyirikan, minimal syirik kecil. Tawassul-tawassul yang diharamkan banyak dalam. Maka kita bertaubat kepada Allah kalau kita terlanjur. Bakar saja buku-buku gituan. Ambillah zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Ambil bukunya Imam Syafi'i. Ambil bukunya Imam Sunnah seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim. Ada di sana zikir dan doa. Ambil bukunya Imam Nawawi rahimahullah. Baru Imamul Huda, Imamul Sunnah. Adapun yang ratib-ratib yang buat-buat begitu, fallahul musta'an. Maka tinggalkan sajalah itu. Enggak ada dalilnya satupun di situ burhan. Kalaupun ada ayat, maka dia ayat yang diselewengkan tujuannya dan maknanya. Kalaupun dia ada hadis, maka hadis palsu ataupun hadis yang sahih yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan, seperti yang tadi cerita tentang Allah lembutkan besi buat Nabi Daud lalu buat melembutkan hati istri, apakah ada kaitannya lah itu? Wallahul musta'an. Itu menunjukkan bahwa supaya kita beriman kepada umatnya harus beriman kepada Nabi Daud, karena Allah yang membuat besi seperti itu jadi lembut di tangannya, bukan melembutkan hati. Menunjukkan bahwa dia diberikan Allah ada wahyu yang harus kita ikuti. Maka semuanya atas nama cinta kepada Allah, membuat selawat-selawat, ratib-ratib, itu semuanya rawatib-rawatib yang itu adalah kebatilan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini maka berakhir pula untuk kajian kita untuk edisi sore hari ini dari kajian Tauhid dari kitab Tajaridu Tauhidul Mufid yang disampaikan oleh beliau. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.